mamba, lo mamba mamba mamba, sukaina eh, omwana mama, lo mamba mamba mamba, sukaina eh, omwasi nanga, lo mamba mamba eh, sukaina eh, omwana mama, lo mamba, sukaina mama, boene bengera nga sukaina mama. Abita, abita ya lo serie. Naleki na romero, mero mama e, romero me cae. Na kei na katonuya, da gotiba neko e. Na zagi na romero, mama e. Pona le calibo e vire na tanga, chincha saba neko e. O sukaina o moana mama. Lo mama mama mama, sukaina o moana mama. Lo mama. Mamba, mamba, mamba, sukaina, soto nanga, mamba, Afrika baneko, sukaina, mwana mamba, mamba, dagoti yoka baneko, promosyo dagoti, dagoti baneko, sukaina, mwana mamba, mamba, Kadafi baneko, sukaina, wapi malape, mamba, mamba, mamba, sukaina, koti no bangwe, mamba. Se wa pio kaine ileye mamba wa pitia si baneko e kaine mwana mama mamba wendo solo wendo e bo wana konsemba e mongongo mae mokauki samba na kole la wendo e wendo akimi biso kala kala wendo akomiki sangani e bebo yo mama leke sabia na e mama e atiki bo wana na mawa e Totikari na mawa wendo wake ye Eto makinga kisanga ni boyo mape malekesa Na kutipo wane na katia mboko yo Mwapi motoko mondebo wane Anga iwendo mbo wane salonga wayo Apo wane mbo emela kanga inkombo ya bo wane o mama Osuka ina o mwana mama No mama mama e no mama e Mwana mama, no mamba, no mamba mama, sukaina. Mekani si bandeko, yokela deko na yabandeko. No mamba, wapi success? Sukaina. O mwana mama, no mamba, yondo kusala e bandeko. Sukaina. No mamba, meka yondo e nyota bandeko. Toto kamoka bandeko. No mamba, igeti wapi e? Sukaina. O mwana mama, no mamba. Ilufa baneko e, mote mama baby baneko e, no mamba, no mama mama sukaina, mwana mama, no mamba, no mama mama mama sukaina, mwana mama, no mamba.